Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan rahmat Allah kembali pada kesempatan hari ini, hari yang berbahagia ini, hari baru bagi kita untuk menampilkan amal salih kita yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita berjumpa pada hari ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan satu anugerah yang besar dari Allah pada saat seseorang mampu menyediakan waktunya untuk mengkaji kebenaran-kebenaran dan juga untuk melakukan tindakan-tindakan terbaik di dalam kehidupannya. Adapun pembahasan kita pada ayat hari ini adalah ayat ke-43 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afallahu 'anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat 43 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan kepada kita semua bahwa ada beberapa hal yang penting di sini. Ketika berkaitan dengan izin yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sebagian umat Islam untuk tidak pergi berperang karena permintaan mereka, maka ini mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menariknya adalah di awal keterangan ayat ini, sebelum menjelaskan tentang hakikat yang sebenarnya ya dari diri orang-orang yang tidak mau berperang, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menampilkan sifat kasih sayangnya, rasa keterbukaannya yang begitu besar dengan mengatakan afallahu anka, bahwa Allah telah memaafkan dirimu. Ada kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sebenarnya beliau tidak mengetahuinya. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi mengatakan bahwa kata afa itu adalah sesuatu yang telah dihapuskan sebagaimana terhapusnya jejak kaki di padang pasir, dihapuskan oleh angin, hilang sama sekali, tidak berbekas dan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimaafkan oleh Allah. Sama sekali bersih, tidak ada lagi dosa kesalahan itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh Allah kepada Rasul, tetapi juga kepada orang-orang yang melakukan tindakan dosa di dalam kehidupannya. Pada saat mereka mau sadar diri, pada saat dia mengakui kekerdilan dirinya dan kesalahan yang pernah dia lakukan, mengembalikan dirinya kepada Sang Maha Penguasa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka pada saat itu Allah dengan sikap kasih sayangnya, dengan sifat rahmatnya dan rahimnya, dengan segala keterbukaannya akan memaafkan dosa orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Subhanallah, coba perhatikan di sini bagaimana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita semua, tidak peduli siapa saja, orang kafirkah, orang munafikkah, orang berbuat maksiat, orang fasik dan sebagainya, orang pendusta, selama mereka itu mau sadar diri akan kesalahannya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memaafkan kesalahannya. Ini adalah sifat Allah dan ini merupakan pengajaran kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan ini tetap ada harapan-harapan kebaikan karena Allah sendiri tetap menaruh harapan kebaikan kepada kita semua. Ya. Jangan pernah merasa kerdil orang-orang yang melakukan kesalahan karena Anda akan memiliki nilai yang tinggi di mata Allah pada saat Anda meminta maaf kepadanya. Jangan pernah merasa hilang kesempatan bagi orang-orang yang banyak, orang-orang yang kufur, karena pada saat dia memeluk agama Islam, mengucapkan kalimat syahadat, mengakui Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai Rasulnya, pada saat itu dirinya akan sama dengan umat Islam lainnya. Tidak ada istilah junior dan senior di dalam agama Islam, karena semua kita adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Mari pergunakan hidup ini karena hidup adalah kesempatan, dan orang yang mau mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya adalah orang yang berjaya di dalam kehidupannya. Bersama kita ada Ustaz Dr. Jenal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan, ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Memang benar yang disampaikan Ustaz Perdana, dan ini juga disampaikan oleh orang-orang selain Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi dan Ar-Razi, bahwa maaf yang dilakukan ini Allah memaafkan kepada Nabi Muhammad atas kesalahan. Tetapi Ar-Razi dan Syekh Muhammad Sa'roi mengatakan maaf yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad bukan atas kesalahan Nabi Muhammad, karena apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah suatu yang benar, dan Ar-Razi pun berpendapat demikian, sehingga Ar-Razi dikatakan sebagai tokoh maksum dalam Islam. Karena apa? Karena dia mengatakan Nabi Muhammad dan seluruh nabi tidak pernah melakukan sampai taraf kesalahan sekalipun, apalagi dosa kecil, apalagi dosa besar. Tetapi kaum As'ariyah secara umum mengatakan nabi boleh saja melakukan kesalahan, dan termasuk di sini seperti yang dinyatakan oleh Ustaz Perdana bahwa Allah memaafkan Nabi Muhammad atas kesalahan yang dia lakukan, dan itu juga boleh dan bisa diterima. Jadi ada dua pendapat. Adapun seperti Ar-Razi dan Sa'roi mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan, dan maaf ini bukan atas kesalahan. Karena apa? Karena memang pendapat Nabi Muhammad untuk memberi izin kepada orang munafik yang tidak ingin perang Tabuk adalah benar. Karena apa? Karena kalaulah mereka tidak diizinkan untuk berperang, maka mereka akan menjadi batu sandung di saat peperangan itu. Boleh jadi mereka akan menjadi pengkhianat-pengkhianat peperangan dan melemahkan semangat juang kaum muslimin, karena memang kondisi yang begitu berat dan perjalanan yang begitu jauh, di samping harta juga modal dari pribadi masing-masing, juga nyawa merupakan taruhannya di sepanjang perjalanan, makanan perbekalan yang begitu sedikit, sehingga keberadaan kaum-kaum munafik ini ketika Nabi tidak memberikan izin merupakan suatu kesalahan yang benar, yang besar. Tetapi ketika Nabi Muhammad memberi izin mereka untuk tidak ikut berperang, maka Allah mengatakan tindakan kamu benar. Kalaulah mungkin orang lain mengatakan kamu salah, Allah sudah memaafkannya. Jadi itulah pernyataan yang dimaksud oleh ayat ini. Kalaulah orang menuduh kamu salah, aku memaafkannya. Padahal menurutku, kata Allah, ya, kamu bukanlah seorang yang salah ya dalam hal ini. Ya. Baik, Ustaz Jenal, ada satu pertanyaan ini yang terpikirkan oleh saya. Ada di dalam kehidupan ini beberapa orang yang memandang begini, nanti sajalah pakai jilbab, kan masih muda. Nanti sudah tua baru pakai jilbab. Ya. Nanti sajalah pergi haji, katanya kalau orang yang banyak berdosa itu nanti di Mekah itu bisa terjadi hal yang macam-macam. Ya kan, banyak cerita-cerita yang menakutkan. Akhirnya dia tunda-tunda. Nah, berkaitan dengan masalah kesempatan, sebenarnya tindakan-tindakan seperti ini adalah apakah suatu hal yang diperbolehkan? Karena mereka masih sebenarnya masih melihat dalam mereka mengakui bahwasanya afallahu anka itu tetap berlaku sampai kapanpun. Iya. Bagaimana menurut Ustaz? Iya, prinsipnya beribadah itu jangan ditunda-tunda ketika waktunya datang. Karena seperti jemaah haji, kalau usia itu adalah usaha dan ibadah dalam bentuk fisik ya. Sikap tolong menolong di situ lebih dikedepankan, sehingga kalaulah misalnya kita tidak mampu untuk mencium Hajarul Aswad, jangan dipaksakan. Yeah. Bahkan kita menendang orang supaya kita dapat mencium Hajarul Aswad, menurut fatwa seseorang itu hajinya sudah batal itu. Yeah. Apalagi sampai orang terbunuh gara-gara kita mencium Hajarul Aswad. Nauzubillah min zalik. Karena memang inti dari pesan dari haji itu adalah fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Tidak ada, jangankan menyentuh, menyinggung, mendobrak orang, mengucapkan kata kotor sampai kata orang minggir-minggir supaya dia bisa lewat saja, itu adalah suatu rofas, fusuk dan jidal di dalam haji. Jadi di sini bagi yang mungkin masih muda lebih baik. Karena apa? Karena tua kondisi kita sudah payah. Walaupun bukan berarti yang tua tidak boleh berangkat ibadah haji, nah, tapi lebih muda lebih banyak bisa bekerja maksimal. Karena apa? Karena ibadah haji adalah ibadah tolong menolong. Lebih banyak kita bisa menolong orang. Jadi di situ sangat ditekankan tolong menolongnya. Maka ketika berada di Mina pun jangan sampai supaya kita mencapai kemakmuran haji, kita mencari batu yang besar gitu ya, supaya setannya terpukul lebih keras. Rupanya kita mencederai kepala orang lain berdarah. Maka lemparlah sebesar jempol saja, itu saya rasa sudah cukup besar gitu ya. Dan tujuannya bukanlah kita untuk melempar setan di situ. Kita di situ adalah dalam rangka bertakbir, mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan manasik haji dalam hal ini. Jadi dalam hal ini pertanyaannya kita jawab, lebih mudah lebih baik. Begitu juga orang yang tidak ingin menggunakan jilbab karena mungkin kecantikannya tidak terlihat. Mutiara yang mahal itu tidak diobral, Ustaz Perdana. Malah mutiara yang mahal itu dibungkus dengan kain sutra yang begitu indah. Di dalam etalase yang dalam begitu indah. Dalam etalase yang begitu terjaga erat. Jadi begitulah keagungan wanita Islam di dalam agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu sangat kita jaga karena apa? Karena dia sangat istimewa. Dia kan bagai mutiara magnun yang begitu mahal harganya, sehingga itu cuman bisa dilihat oleh orang-orang tertentu dan dalam masa tertentu pula. Bertambah pakai cadar seseorang, bertambah penasaran seseorang tersebut, dan bertambah mahal harganya. Karena apa? Karena begitu indahnya dan sayangnya umat Islam terhadap wanita. Lebih dari itu, kita akan pergauli wanita ketika kita dia sudah menjadi istri kita. Tetapi kalaulah dia bukan menjadi istri kita, disentuh pun jangan. Itulah mulianya Islam. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi. Saya sedikit ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini kita tahu, pada saat kita ingin cepat kaya, katakanlah ingin punya uang yang banyak, kaya, maka menabunglah mulai dari saat ini. Karena kalau kita tunda, itu berarti kita akan semakin susah untuk memperoleh kekayaan itu, memperoleh uang banyak. Ini semua diketahui oleh orang. Tabunglah mulai dari sekarang. Kalau misalnya saja katakanlah 100 rupiah satu hari, dalam sebulan sudah berapa, setahun berapa, di dalam untuk 20 tahun kita sudah bisa naik haji mungkin. Aha. Kalau nabung 100 rupiah satu hari ya, katakan seperti itu. Nah, yang sangat kita tidak inginkan adalah adanya pemikiran nanti-nanti di dalam beribadah. Kalau nanti, itu masalahnya sudah nanti, artinya seperti menabung tadi. Kalau nanti kita menabung, berarti pada saat itulah kita mulai mengumpulkan perbendaharaan kita. Tapi kalau kita lakukan mulai dari sekarang, itu artinya kita sudah memupuk sesuatu yang jauh lebih besar untuk kita persembahkan di masa depan kita. Begitu juga di dalam ibadah, maka lakukanlah mulai dari sekarang. Jangan menunggu tua, karena kita tidak akan pernah tahu apakah hidup kita akan sampai ke usia tua. Jangan menunggu sampai kita punya kesempatan yang lain. Karena kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada saat ada sekarang, lakukanlah, karena kesempatan yang lain itu adalah kesempatan yang lain lagi. Sebagaimana tadi yang sudah sedikit saya sampaikan bahwa hidup ini adalah kesempatan, dan kesempatan itu adalah cara sukses bagi kita untuk meraih kesempatan. Dan yang menarik adalah bahwa kalau kita perhatikan ajaran agama Islam ini selalu memerintahkan kepada kita untuk mempergunakan kesempatan yang ada agar kehidupan kita jauh menjadi lebih baik. Bukankah di dalam keterangan hadis ada dikatakan iqtanin khamsan qabla khamsin, pergunakan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Ada masa muda yang harus dipergunakan sebelum masa tua, ada sehat masa sehat sakit sebelum sakit, dan seterusnya. Ini merupakan satu pesan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini, walaupun kesempatan itu begitu banyak, tapi pergunakanlah kesempatan yang ada itu sesuai dengan porsi kita. Tidak mungkin orang yang tua itu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh anak muda. Tetap ada saatnya yang tepat untuk melakukan sesuatu. Iya, prinsipnya kesempatan itu tidak selalu datang 2 atau 3 kali. Untuk itu gunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dan ayat ini mengajak kepada kita, kalaulah memang sudah terlanjur, minta maaflah. Dan kalaulah misalnya kita masih memiliki batu sandung, orang lain memiliki batu sandung terhadap diri kita, maafkanlah kesalahan mereka. Itu lebih baik bagi kita demi masa depan kita yang lebih sukses dan lebih mudah. Minta maaf dan maafkan, itu lebih bagi kita. Para pendengar rahimakumullah, penutup yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi ini menjadi satu pegangan hidup bagi kita semua, bahwa di dalam kehidupan ini melakukan tindakan kebaikan adalah hal yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Insyaallah kita akan tetap berada dalam naungan Allah dan kita akan dicintai oleh orang banyak pada saat kita mau melakukan kebaikan tersebut. Ini saja, kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.